الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dalam pembahasan yang lalu kita telah memasuki bab yang membahas mengenai waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah padanya. Dan waktu-waktu tersebut secara global ada 5 waktu. Yang pertama yaitu ketika telah terbitnya fajar sampai matahari mulai terbit. Terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu yang kedua bersambung dengan waktu yang pertama, yaitu ketika terbitnya matahari sampai matahari tersebut meninggi setinggi 1 tombak. Kemudian waktu yang ketiga adalah ketika matahari berada pada puncak langit, sedang berada di tempat yang paling tinggi dari garis peredarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat yaitu setelah selesai sholat asar, ya, jadi diperkenankan untuk sholat sunnah lagi sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang terakhir adalah ketika mulai tenggelam sampai betul-betul hilang matahari tadi. Ketika mulai tenggelam, mulai menghilang sedikit demi sedikit matahari di ufuk, kemudian sampai betul-betul hilang, lenyap matahari tersebut, bukan sinarnya namun mataharinya, namun bulatan dari matahari tersebut. Yang kita telah menyebutkan pula dalil dari waktu yang pertama, waktu larangan yang pertama dan juga waktu larangan yang kedua. Adapun dalil untuk waktu larangan yang ketiga, yaitu ketika matahari berada pada puncak-puncaknya, yaitu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Uqbah bin Amir ini berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat pada ketiga waktu tersebut. Wa anqburu fihinna mautana. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menguburkan orang-orang yang mati di antara kami. Jadi larangannya ada dua, ternyata tidak boleh sholat pada waktu-waktu tersebut, tiga waktu ini, dan juga tidak boleh menguburkan orang yang mati. Tidak boleh menguburkan jenazah. Qala radhiyallahu anhu, hina tadlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika terbitnya matahari. Ketika terbit matahari. Sampai yaitu meninggi, sampai meninggi. Ini yang pertama. Kemudian wahina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazula. Dan ketika tegaknya matahari pada waktu dhahirah, pertengahan siang, pertengahan hari, sampai kemudian tazul, sampai turun, sampai tergelincir matahari tersebut. Ketika matahari sedang tegak sampai tergelincir. Itu sampai insyaallah sampai masuknya waktu zuhur. Qala wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Dan ketika matahari mulai mulai tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Ketika matahari mulai tenggelam, sudah mulai hilang sebagian dari matahari tertutup oleh ufuk sampai benar-benar tenggelam. Ya, ini tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menguburkan orang-orang yang mati ataupun kemudian melakukan sholat, yaitu sholat sunnah. Dan kemudian waktu yang ketiga ini dikenali dengan melihat kepada bayangan suatu benda. Melihat kepada bayangan suatu benda. Karena ketika pada pagi hari bayangan benda menjulur, memanjang ke arah barat, memanjang ke arah barat karena matahari terbit dari timur. Kemudian mulai memendek dan terus memendek. Dan waktu larangan adalah ketika bayangan sudah berhenti memendek. Karena ketika bayangan tadi terus memendek dari awal waktu pagi, yaitu proses memendeknya makin pelan dan makin pelan. Pada akhirnya proses memendek tersebut menjadi berhenti. Nah, itu berarti apa? Sudah tidak boleh melakukan sholat sunnah padanya. Sampai apa? Sampai bayangan suatu benda mulai bertambah panjang. Sampai bayangan suatu benda mulai bertambah panjang, itulah waktunya masuk sholat zuhur. Itulah waktunya masuk sholat zuhur. Dan ketika itu sudah boleh melakukan sholat sunnah. Itulah saat yang yaitu relatif pendek. Relatif pendek. Waktu larangan yang relatif pendek sekitar 15 menit sebelum azan zuhur. Assalamualaikum. Kemudian waktu larangan yang keempat, dalilnya itu apa? Ketika setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syamsu." Tidak ada sholat setelah fajar sampai terbitnya matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Hadis yang muttafaqun alaihi. Ini dalil bahwasanya tidak boleh melakukan sholat pada dua waktu ini, setelah fajar sampai terbitnya matahari, dan juga setelah asar sampai betul-betul atau apa matahari mulai tenggelam. Kemudian waktu yang kelima dalilnya adalah tadi hadis Uqbah Ibnu Amir mengenai tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat padanya, dan tidak boleh pula untuk menguburkan orang yang mati ketika waktu-waktu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub." Ketika matahari mulai tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Ini waktu yang ke-5. Waktu yang ke-5 yang kemudian didasari dan kemudian di para ulama berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir tadi. Maka dalam ke-5 waktu ini para ulama bersepakat bahwasanya haram untuk melakukan sholat sunnah yang mutlaqah. Ya. Ijma ulama menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlaqah. Ya, sholat sunnah mutlaqah yaitu yang tidak ada sebabnya dan juga tidak terikat dengan waktu tertentu, hanya ingin sholat sunnah saja. Ya. Dan apabila kemudian dia melakukannya maka tidak sah sholat tadi. Ya. Sholat sunnah mutlaqah tadi. Ya. Kemudian di situ ada khilaf tentang sholat-sholat yang bukan sholat sunnah mutlaqah tapi sholat-sholat yang ada sebabnya. Diistilahkan dengan zawatul asbab. Ya. Kita akan bahas tentang sholat zawatul asbab ini. Dan sebagai kesimpulannya yang rajih boleh untuk melakukan sholat zawatul asbab. Ya. Maka di sana ada pengecualian ya, dari sholat-sholat yang tidak diperbolehkan, dari sholat-sholat sunnah yang tidak diperbolehkan, ya, yaitu boleh seorang untuk mengqadha sholat-sholat fardu ya, yang kemudian dia belum melakukannya pada waktu-waktu ini, ya, sholat sunnah. Tidak boleh dilakukan. Kemudian sholat fardu apabila belum dilakukan dia harus mengqadanya, maka boleh mengqadanya pada yaitu waktu-waktu ini ya, walaupun waktu yang terlarang berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat ya, sholat fardu, atau kemudian terlupa untuk melakukannya ya, lalai, kemudian terlupa ternyata belum sholat zuhur katakanlah, atau belum sholat asar, kemudian teringat pada waktu larangan, teringat pada waktu larangan ya, ketika matahari mulai tenggelam misalnya ya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia hendaknya melakukannya ketika mengingat bahwasanya dia belum melakukannya ya, maka boleh untuk melakukan sholat fardu yang tertinggal karena lupa ataupun karena tertidur. Dan juga yang diperbolehkan adalah melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wahai qabilah bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang yang bertawaf di rumah ini, yaitu rumah Allah, di Ka'bah, dan kemudian sholat pada setiap waktu yang dia maui, setiap waktu yang dia kehendaki, mau kapanpun itu jangan dilarang. Min lailin aw nahar, baik itu malam ataupun siang, kapanpun mau sholat, ya, maka diperbolehkan, yaitu sholat setelah tawaf. Kemudian ada juga yang di antara para ulama yang menafsirkan bahwasanya boleh sholat di Masjidil Haram pada waktu apapun. Ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dari hadis ini yaitu sholat di apa namanya, sholat yang dimaksud adalah sholat tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi karena kan disunahkan setelah tawaf 7 kali, maka kemudian dia mengambil tempat ya, di belakang yaitu apa maqam ya, di belakang maqam Ibrahim ya, menghadap Ka'bah untuk kemudian melakukan sholat sunnah dua rakaat. Ada juga yang kemudian menafsirkan hadis ini dengan menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan adalah sholat di Masjidil Haram, boleh untuk dilakukan kapan saja walaupun pada apa namanya waktu yang terlarang. Nah, maka boleh untuk melakukan sholat sunnah tawaf tadi kapanpun setelah dia selesai melakukan tawaf. Nah, tawafnya boleh untuk dilakukan kapanpun, demikian pula sholatnya boleh untuk dilakukan ya, setelah tawaf kapanpun dia selesai melakukan tawaf walaupun pada waktu yang terlarang. Kemudian juga yang diperbolehkan menurut pendapat yang sahih yaitu sholat yang memiliki sebab, sholat yang memiliki sebab, sholat sunnah yang memiliki sebab, sebab seperti tahiyatul masjid atau kemudian sholat khusuf ya, pada sebagian pendapat mereka mengatakan bahwasanya sholat khusuf sunnah yang sahih dan wajib. Kemudian sholat al-janazah, sholat al-janazah ini memiliki sebab, boleh kemudian dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Atau kemudian sholat istikharah misalnya, dan juga sholat sunnah dua rakaat setelah wudu, maka boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Nah, dikarenakan dalil-dalil yang ada menunjukkan tentang perkara tersebut, dalil yang ada menunjukkan tentang keumuman bahwa sholat-sholat tersebut dilakukan pada waktu apapun. Nah, maka ini kemudian mengkhususkan larangan tentang sholat pada waktu-waktu ini dengan apa sholat-sholat yang tidak ada sebabnya, sholat-sholat yang merupakan sunnah mutlakoh saja, ya, sholat-sholat sunnah yang mutlakoh saja. Maka ini yang tidak boleh untuk seorang melakukannya, yaitu mulai untuk melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Mulai untuk melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Adapun misalnya pada saat waktu larangan ketika tengah hari, dia sedang melakukan sholat duha misalnya, kemudian masuk waktu larangan, dia memulainya sebelum waktu larangan, maka tidak mengapa untuk dia menyelesaikannya. Bukan kemudian dia putus, dia batalkan sholatnya, tapi selesaikan. Hanya dilarang adalah apa? Ketika dia memulai sholatnya ketika waktu tersebut, ketika waktu yang terlarang. Dan juga yang diperbolehkan adalah mengqadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh ini tidak mengapa. Dan boleh pula mengqadha sholat sunnah zuhur setelah melakukan sholat asar, ini juga tidak mengapa. Dan dulu Rasulullah SAW melakukannya. Dahulu Rasulullah SAW sempat ya, tersibukkan dari sholat sunnah zuhur, kemudian melakukannya setelah asar, melakukannya setelah asar. Inilah pembahasan mengenai waktu-waktu yang terlarang, tidak boleh untuk melakukan sholat padanya, ya, dan juga sholat-sholat yang diperkecualikan darinya. Kemudian bab selanjutnya adalah mengenai wajibnya sholat berjamaah dan juga keutamaan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaahnya adalah suatu syiar yang agung dari syiar-syiar Islam. Melakukan sholat jamaah di masjid, kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya mengerjakan sholat lima waktu di masjid ya, termasuk ketaatan yang paling ditekankan dan termasuk ibadah yang paling agung. Bahkan sholat wajib, sholat lima waktu di masjid itu adalah termasuk syiar Islam yang paling agung, yang paling nampak dari syiar-syiar Islam yang ada. Dan apabila diperhatikan kepada syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi umat-umat atau bagi umat Islam ini ya, waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, melakukan ijtima, perkumpulan ya. Di antaranya, di antara waktu-waktu tersebut ada yang kemudian terjadi dan terulang setiap hari ya, seperti suatu waktu ya. Maka ini apa, kaum muslimin berkumpul untuk melakukannya di masjid setiap hari ya, itu dilakukan 5 kali. Ini yang terulang dalam setiap harinya. Dan di sana ada perkumpulan yang terulang setiap pekan sekali. Itu contohnya adalah perkumpulan untuk melakukan sholat Jumat. Dan inilah suatu perkumpulan yang lebih besar ya, banyak kaum muslimin yang hadir, lebih banyak kaum muslimin yang hadir daripada perkumpulan untuk melakukan sholat 5 waktu yang terulang setiap harinya. Dan kemudian ada juga perkumpulan yang terulang setiap tahun sebanyak 2 kali ya, yaitu perkumpulan kumpulnya kaum muslimin untuk melakukan sholat Eid. 2 Eid yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dan ini perkumpulan yang lebih besar lagi daripada perkumpulan ketika melakukan sholat Jumat. Lebih banyak kaum muslimin yang berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat Eid tersebut. Maka dalam sholat Eid tersebut yang disunnahkan untuk berkumpul yaitu, atau disyariatkan untuk berkumpul, yaitu penduduk negeri tersebut di satu tanah lapang ya. Dan kemudian ada suatu perkumpulan yang lainnya yang terulang setiap tahun, itu terulang sekali. Kalau ini untuk melakukan sholat Eid setiap tahun terulang 2 kali. Ini setiap tahun terulang sekali dan lebih besar. Ada yang tahu apa perkumpulannya? Ya, itu haji melakukan wukuf di Arafah. Ya, melakukan wukuf di Arafah, tepatnya ketika melakukan wukuf di Arafah. Makanya lebih besar daripada perkumpulan yang dilakukan ketika sholat Eid. Kalau sholat Eid disyariatkan untuk berkumpul, yaitu penduduk negeri tersebut saja ya, di tanah lapang yang ada di situ. Nah, kalau ini disyariatkan untuk kaum muslimin secara umum dimanapun dia berada di penjuru dunia ini ya. Maka ini menunjukkan maksudnya agama Islam adalah suatu agama yang mengajak kepada perkumpulan, persatuan dengan mensyariatkan perkumpulan-perkumpulan seperti ini ya. Dan di situ ada kemaslahatan-kemaslahatan yaitu bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah supaya terjadi komunikasi satu sama mereka ya. Kemudian yaitu memperdulikan keadaan saudaranya, dan juga untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka dalam hati-hati mereka dalam perkumpulan tersebut, dan juga untuk kemudian saling mengenal satu sama lain dan mengetahui bagaimana keadaan mereka, apakah sehat, apakah kurang sehat, atau kemudian juga keadaan keluarga mereka, keadaan kesejahteraan mereka dengan perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini. Dan dengan adanya rasa cinta tersebut, maka akan tumbuh dan dilakukan syariat-syariat yang lainnya, seperti yaitu mengunjungi orang yang sakit apabila tidak ada yang, atau ada yang tidak terlihat di masjid, ternyata setelah dicari kabarnya dia adalah orang sedang sakit ya, sedang jatuh sakit, maka ya, kaum muslimin mengunjungi orang tadi ya. Dan juga dengan saling mencintai tadi, maka akan kumbuh yaitu kerjasama, seperti ketika ada seorang yang meninggal maka dipersiapkan dan kemudian di antar untuk menuju ke pekuburannya. Kemudian juga orang-orang yang mengalami kesulitan pun akan dibantu ya. Itu dengan tumbuhnya rasa cinta yang disebabkan dengan ijtima'at, perkumpulan-perkumpulan yang disyariatkan dalam Islam. Dan juga tujuan dari perkumpulan-perkumpulan semacam ini yaitu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin atau banyaknya kaum muslimin ya. Dan supaya mereka saling mengenal dan saling bersatu satu sama lainnya. Ini tujuan perkumpulan tadi. Dan di sisi yang lain, perkumpulan yang seperti ini akan menjadikan musuh-musuh Islam di kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik menjadi marah, menjadi bersedih dengan persatuan kaum muslimin dan dengan banyaknya kaum muslimin yang berkumpul syiar Islam betul-betul nampak ya. Maka mereka menjadi merasa lemah, mereka menjadi marah dengan perkumpulan tersebut, menjadi marah dikarenakan kaum muslimin ya, saling mencintai satu sama lainnya. Dan perkumpulan yang semacam ini pun juga disyaratkan dengan tujuan untuk menghilangkan ya, jerat-jerat syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin atau siapapun dari kalangan manusia. Yang apabila di antara kaum muslimin itu tidak saling bertemu ya, maka siapapun akan menghembus-hembuskan ya, perkara-perkara yang buruk, menanamkan dalam hati-hati mereka perasaan saling benci, saling memusuhi ya, perasaan iri dengki ya. Beda dengan kemudian apabila mereka bertemu dan kemudian bertegur sapa ya, saling tersenyum satu sama lainnya atau bahkan berbincang satu sama lainnya, maka akan terjadi persatuan ya, perkumpulan atau kemudian bersatunya hati-hati mereka. Inilah kemudian suatu tujuan syar'i dari perkumpulan-perkumpulan yang begitu banyak yang disyaratkan dalam syariat Islam. Nah. Baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai sholat berjamaah ini, wajibnya sholat berjamaah dan betapa pentingnya sholat berjamaah ini pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.